Matius Paos Roras. Durung je suwe meletan, sesampun painikane punika, nuju rahina sabat, ida yang Yesus lunga keiring antuk para sisian idane. Pomargine ngelintangin petegalan gandum. Duk punika, para sisiane pada keluen, irike dane pada ngetus-ngetus gandum tur kajengang. Rikala anak golongan parisine, manggehin painikane punika, raris dane membawa sering ide, asa puniki, inggih guru, cingakin je. Para sisian gurune ngelaksana yang painikan, sanetan wenang kelaksana yang ring rahine sabate. Posaur ide yang Yesus asa puniki, puna pikir ragane tananin nguacen separindik ide sang Prabu Daud, rikala ide sarang pengiring idane keluen, napi sane sampun margiang ide, boyoke ide sampun ngeranjing ke periangan ide sang yang widiwase, tur ngambil roti aturani, inggih punike roti sane tanda dos kajengang antuk ide, miwah ketunas antuk pengiring-pengiring idane, manut saupacaraning agama, sejawining oleh paro panditane kewanten. Semalihe puna pikir ragane durung wacen ring cakepan Torat dane Nabi Musa. Mungguing sujatinipun nyabran rahine sabat, paro panditane sami pado memuruk pidab-dab rahine sabate ring periangan agung, nanging dane tan kebaos iwang. Tiang nuturin ragane, iriki wenten sane luihan ring periangan agung. Wenten sabde sane ketulis sapuniki, ane dadi pamrih ulun na entu kepiolasan, dong je aturan wewalungan. Yen ragane wiyakti resep ring artin sabde puniki, sinah ragane tan pacang nyisi pangjadmane sane tan iwang punike. Santukan, sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwasa punike, merage penembahan rahine sabati. Sesampun ide yang Yesus metilar saking genahe punike, ide raris ngeranjing ke setengiling perhiangan anak Yahudine. Irike wenten anak kepek limanipune aneh. Irike taler wenten mekudang-kudang anak, sane memanah ngerereh iwang ide yang Yesus. Anake punike metaken ring ide asa puniki. Guru, yening nyegerang anak ring rahino sabate, boyoke punike memuruk pidab-dab torate. Pesaur ide yang Yesus. Yan ring pantaran ragane wenten anak, sane medue biri-biri asiki. Raris ulung kesemere ring rahine sabate, punapike ipun tanpa cang rereh tur menekang biri-biri nipune. Boyoke manusia punike luihan ring biri-biri. Duaning punike, pidab-dab Torat iragane nglugrain irage nulungin anak ring rahine sabate. Ide yang Yesus raris ngandike ring anake kepek punike. Leserang je liman jeroni. Ipun raris ngleserang liman nyane, tur dawak punika ugi, limanipune jag seger kadi jati mula, sekadi liman nyane sane anehan. Anak golongan parisine, raris medal saking priangane punika, tur ngereka daya jaga nyedayang ide. Rikala ide yang Yesus wikan, ring paiguman anak golongan parisine punika, ide raris kesah saking irike. Akeh pisan anak kesane ngiringang pemargin idane, dur anak kesakit sami segerang ide. Banget antu ide miteketin ipun sami, mangdeipun sampunang werayang, sire sujatinipun ide punike, mangde tegep sabde sane kedatayang antu Nabi Yesaya asapuniki. Ene parekan seselikan ulun, ane tresnain ulun, ane ledangin ulun. Roh ulun bakal paicayang ulun teken iya. Iyo lakar nguar warang ketepasan ulun, teken sekancan bangsane. Iyo tusing lakar metembung raos, tur iyo tusing jerit-jerit. Tur iyo tusing lakar gelur-gelur di marga-margane. Dienge ane empak ngelanting, tuseng bakal ke pegatang, tur damare ane rebreb, tuseng bakal ke dampeh. Iyo bakal pagoh kanti kadilane menang. Muah sekancan bangsane pada ngajap-ajap iyo. Wusan punike raris wenten anak makte anak buta turkolo, santukan ipun kerangsukan setan. Raris ida yang Yesus nyegerang anak ipunike, kantos ipun meresidayang mebaos lan ningalin. Sami anak ipada angob tur mebaos. Anake puniki menawi sentanan ida sang Prabu Daud, sane kejanjiang punike. Nanging dawak golongan parisine, mireng bebaos sane punike, dane raris mebaos asa puniki. Ia nyidayang nunung setan, sewireh yeman penugrahan uli Bel Sebul, ratun setane. Nanging do ida yang Yesus wikan, ring pekayunan anak golongan parisine punike, raris ida ngandike ring dane asa puniki. Asing-asing ke prabon yen sampun sag-sag, sinah gelis pacangu. Asa punike taler kote wiadin pekurenan, yen sampun sag-sag, sinah tan pacang metu. Asa punike taler yen waduo balan ratun setane meruang-ruangan, tur saling siatin, punike mepi teges ke prabon ratun setane sampun sag-sag tur digelis pacang uuk. Ragane maosang, mungwing tiang nundung setan mesrane penugrahan Beol Sebul ratun setane. Yening kadi asa punike, mesrane penugrahan sire murid-murid ragane nundung setan. Duaning punike, murid-murid ragane muktiang mungwing ragane iwang. Roh ide sang yang widiwase sane ngicen tiang kuasa buat nundung setan-setan, tur iniki punike dados bukti, mungwing ide sang yang widiwase sampun ngadegang pemerintahan idane ring pantaran ragane. Dan wenten anak sane nyidayang memaling isin umah anake sane siteng, sejabaning sang mederbe umah ketegul dumun, wau barang-barang ipune preside kerampok. Sapo sire jetan adung ring tiang, ipun ngemesehin tiang, tur anake sanetan sarang-sarang munduhang ring tiang, anake punike nyamragang. Punike awinane tiang ngaturin ragane, sekataheng dose miwah bebaosan sane langgane preside polih pengampure, nanging, sapo sireje sane mebaos langgane marep ring roh ide sang yang widiwase, ipun tan pacang polih pengampure. Yen wenten anak sane ngucapang paindikan sane tungkas ring sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, ipun preside polih pengampure. Nanging sapo sire sane ngucapang paindikan sane tungkas ring roh ide sang yang widiwase, ipun tan jago polih pengampure ring jagate iriki, sapuni ketale ring jagate sane pacang rau. Mangde polih mupuang woh sane becik, ragane patut nanur wit sane becik. Yen ragane nanur wit sane kaun, ragane jagi mupuang woh sane kaun. Santukan wit taru punike perside kuningin, becik wiadin kaun, melantaran wohipun. Jero terohan lelipi, joh paro ragane lakar nyidayang wetuang bebaosan sane becik, santukan ragane merago corah. Napi jemedal saking cangkem, punika wetu saking angen. Jadmane sane becik, pacang ngemedalang paindikan sane luih saking angennya sane luih. Tur anake sane corah, pacang ngemedalang paindikan-paindikan sane kaun, sane medal saking angenipuni sane corah. Tiang nuturin ragane, yen sampun rauh rahine pengadilane, sewatek baose sane tan pegune, sane kucapang antuki manuse, ipun patut negen baose ring ayun ide sang yang widiwase. Santukan medasar baos sane sampun ucapang ragane, ragane jago kepatutang, asa punike taler medasar ucapan ragane, ragane jago kesisipang. Dawag punike, wenten mekudang-kudang guru agama, miwah anak golongan Farisi, matur ring deyang Yesus sapuniki. Guru, titiang melat mangihen guru ngardi praciri. Nanging posaur ide yang Yesus asapuniki. Ambate jat lantan tuon jelemane jani. Ragane nagih praciri deken tiang. Tiang tanpa cang ngaturin ragane praciri sejabaning praciri Nabi Yunus. Sekadi Nabi Yunus maka telun ring tengah basang ulam agungi. Asapunika taler sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase. Pacang wenten ring gue garban ibu pertiwi tigang rahino suenyani. Ring rahino pengadilani, rakyat kota Ninewene pacang metangi turnalih ragane. Santukan ipun sampun padonilarin dosanyani, rikalo ipun miragi pidartan Nabi Yunus. Sujatini pun, sane mangkin iriki wenten anak sane luihan ring Nabi Yunus. Ring rahino pengadilani, sang raja putri saking penegara kidul, jago metangi turnalih ragani. Santukan sang raja putri punike, nyaratang pisan rauh saking tanggun gumine, prayo mirangang kewicaksanan sang Prabu Salomo. Sujatini pun, sane mangkin iriki wenten anak sane agungan ring sang Prabu Salomo. Yening wenten roh setan sane medal saking manusane. Roh setane punike jago ngumbare ring tegale melakang, ngerereh genah jago merarian. Nanging ipun tan polih. Ipun raris mebaos asa puniki, adenan subo irago melipetan ketongose ane imalu. Irike ipun mewali, tur panggihin ipun genahe punike suung, kedas tur maatur rapi. Tumuli ipun medal, tur mewali ngajak roh setan tiosan malih pitung diri, sane kaonan ring ipun. Ipun ngeranjing tur nongos ring genahe punike. Ring pemuput anake punike bangetan rusakipun, yen bandingang ring sedurungi punike. Asa punike taler pacang penadosipun, bangse sane jat puniki. Durung puput ide mubebaosan ring anake punike, ibu lan semeton-semeton idane, sampun nyanto sang ring jabo, nyadio jago kepangih ring ide. Raris wenten anak adiri, matur ring ide asa puniki. Guru cingak je, punike ibu lan semeton-semeton guru ne ring jabo, melet jago kepangih ring guru. Nanging posaur ide yang Yesus ring anake wau, nyen ke ibun tiangi, nyen ke nyaman tiangi. Ida raris ngandike, sinami mo tujuhang para sisian idane. Anake ene ane dadi ibu lan nyamo nyaman tiangi. Sewireh, nyen jenyak ngelaksana yang pekarsan ajin tiangi ane disuargan. Ia dadi nyaman tiangi eluh huyadin muani, muah dadi ibun tiangi.